بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat kembali dipertemukan untuk melanjutkan kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar yang kali ini kita awali dari ayat yang ke-163 dari surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi s-sami'il alim minas syaitanir rajim. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wal nabiyyina min ba'dih. Wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal Asbat وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Sesungguhnya kami telah menyampaikan wahyu kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami telah menyampaikannya pula kepada Nabi Nuh dan kepada para nabi-nabi setelahnya. Kami telah sampaikan wahyu ini juga kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishaq dan Yaqub serta para nabi dari anak Yaqub. Kemudian kepada Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Lalu kami pun berikan kepada Nabi Daud sebuah kitab Zabur. Di ayat ini secara jelas Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa Allah telah menyampaikan wahyu kepada nabi-nabinya dan kepada Rasul-Rasulnya. Dalam tafsirannya kita lihat, Inna awhayna ilaika ayyuhar rasul bitablighir risalata atau risalati kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal Asbat. Wahumul anbiya'u min waladi Ya'qub alladzina kanu fi qabail bani Israel ithnatai ashrah. Wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawuda Zabura wa huwa kitabun wa suhufun maktubatun. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu wahai Rasul isi wahyunya adalah bitablig risalah, agar menyampaikan risalah, menyampaikan kebenaran kepada umat manusia. Sebagaimana kata Allah, kami telah mewahyukan hal yang sama kepada Nuh dan kepada nabi-nabi setelahnya. Kami juga mewahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub dan Asbat. Asbat yang dimaksud adalah wahumul anbiya'u min waladi Ya'qub, para nabi dari anak keturunan Ya'qub, yang mereka semua ada dalam kabilah Bani Israel yang jumlahnya 12. Kemudian kepada Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Lalu kata Allah di akhir ayat, wa ataina Dauda Zabura, dan kami berikan sebuah Zabur kepada Nabi Daud. Wa huwa kitabun wa suhufun maktubah. Zabur itu adalah kitab dan lembaran-lembaran yang tertulis di dalamnya. Ayat yang ke-163 ini sangat jelas, mudah untuk kita pahami. Dan yang terpenting adalah kita meyakini bahwa tidak ada satu pun dari para rasul yang datang ke tengah-tengah umatnya melainkan itu atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh bagi kita mengkufuri salah satu dari mereka, sebab mengkufuri satu dari kalangan para rasul berarti mengkufuri semuanya. Nah, jangan seperti kelakuannya orang-orang Yahudi, seperti yang telah dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya. Nah, berikutnya ayat yang ke-164. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Ada rasul-rasul yang telah kami sampaikan kepadamu cerita tentang perjalanan mereka sebelumnya. Dan ada juga para rasul yang belum kami ceritakan kepadamu tentang perjalanan mereka. Kemudian kata Allah, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah mengajak bicara kepada Musa dengan suatu pembicaraan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa jumlah rasul itu banyak. Yang kita ketahui dari mereka itu hanya sebagiannya saja. Tidak semua rasul itu Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Ada yang tidak Allah ceritakan. Allah beritahukan hal ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Allah, rusulan qad qasasnahum alaika min qabl. Ada nama-nama para rasul yang telah kami ceritakan tentang kisahnya kepadamu sebelumnya wahai Muhammad. Ada juga nama-nama rasul yang belum kami ceritakan kepadamu. Nah, kita lihat tafsirannya. Qala wa arsalna rusulan qad qasasnahum alaika fil Qur'an min qabli hadhil ayah. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di ayat tadi yang kita baca, wa arsalna rusulan, kami telah mengutus para rasul yang telah kami ceritakan perjalanan hidupnya kepadamu di dalam Al-Quran. sebelum ayat ini. Warusulan lam naqsushum 'alaika. Namun ada juga para rasul yang belum kami ceritakan tentang mereka, belum kami sebutkan siapa nama-namanya kepadamu, li hikmatin aradnaha, karena satu hikmah yang kami inginkan. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan nama-nama para rasul, tidak menyebutkan dalam Al-Qur'an kisah-kisah tentang mereka, itu karena hikmah. Bukan karena Allah lupa, tapi karena apa? Hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Bisa saja kan ada orang yang bertanya, katanya rasul itu banyak. Kalau banyak, mengapa tidak Allah Subhanahu wa taala sebutkan semuanya? Mengapa yang disebutkan dalam Al-Qur'an hanya sebagiannya saja? Jawaban yang bisa kita sampaikan adalah Allah tidak menceritakan dan menyebutkan nama-nama para rasul itu secara komplit, lengkap, karena hikmah. Ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ya. Maka para ulama mengatakan cara kita mengimani para rasul itu ada dua. Yang pertama, beriman kepada rasul jumlatan, secara global. Beriman kepada para rasul secara global, artinya semua rasul, baik yang diketahui maupun yang tidak, baik yang disebutkan nama-namanya di dalam Al-Quran ataupun yang tidak. Yang kedua, mengimani rasul secara tafsilan, rinci, yaitu terkait dengan nama-nama rasul yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita dalam Al-Qur'an tentang nama-namanya maupun tentang kisahnya. Jadi beriman kepada rasul itu jumlatan wa tafsilan, secara global dan secara rinci. Nah, jangan sampai salah dalam hal ini. Karena keimanan kepada para rasul adalah salah satu dari rukun iman. Nah, kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa kallamallahu Musa takliman. Allah mengajak atau telah mengajak bicara kepada Musa dengan suatu pembicaraan. Tashrifan lahu bihadhihi sifah. Allah sengaja sebutkan Musa dalam rangka memuliakannya. Ya. Qala wa fi hadhihi al-ayatil karimati itsbatu sifatil kalami lillah. Kemudian di ayat yang mulia ini, itsbatu sifatil kalami lillahi ta'ala, ada keterangan tentang sifat kalam bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Kama yaliqu bi jalalihi, sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Karena laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ketika disebutkan bahwa Allah punya sifat kalam berbicara, maka tentu tidak sama seperti makhluknya. Wa annahu subhanahu kallama nabiyyahu Musa alaihi salam haqiqatan bila wasithah. Kemudian ada keterangan juga di ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada nabinya Musa alaihi salam haqiqatan, secara nyata, bila wasithatin, tanpa perantara. Secara nyata, secara langsung. Dan kalam Allah Subhanahu wa taala mengandung unsur huruf dan suara. Mengandung unsur huruf dan suara sehingga Musa benar-benar mendengar perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Allah punya sifat kalam, Allah yatakallam bisaut. mengandung unsur suara. Wal huruf, dan mengandung unsur apa? Huruf. Ya. Sehingga Musa dapat mendengar dan dapat memahami apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sesuatu yang tidak mengandung unsur suara dan tidak mengandung unsur huruf, maka tidak dikatakan apa? Kalam. Yang disebut kalam itu ada unsur huruf dan juga ada unsur suara. Selanjutnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat yang ke-165. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, rusulan mubasysyirin wa mundzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Rusulan, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mubasysyirin wa mundzirin, menyampaikan kabar gembira dan menyampaikan peringatan-peringatan, li alla yakuna lin-nas 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, agar manusia itu tidak lagi punya alasan setelah diutusnya para rasul. Wa kana Allahu 'azizan hakima, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mulia, maha perkasa, maha bijaksana. Lihat tafsirannya. Qala arsaltu rusulan ila khalqi. Allah di ayat ini menyampaikan, kata Allah, aku telah mengutus para rasul ila khalqi, ke tengah-tengah makhlukku, mubasysyirin, menyampaikan kabar gembira. Tentang apa? Bithawabi, tentang pahala yang telah aku siapkan. Umundirin, dan menyampaikan peringatan. Tentang apa? Bi'iqabi, tentang hukuman yang telah aku siapkan. Li'alla yakuna lil bashari hujjatun, agar manusia itu tidak lagi punya alasan. Ya'tadiruna biha ba'da irsalir rusul, yang dengan itu mereka bisa meminta uzur setelah diutusnya para rasul. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegakkan hujjah di tengah-tengah manusia. Apa hujjahnya? Hujjahnya adalah diutusnya para rasul. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus ke tengah-tengah kita, ke tengah-tengah umat ini. Maka kehadiran rasul di tengah-tengah umat ini menjadi hujjah. Ya. Tidak ada alasan lagi nantinya bagi kita ketika di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyalahkan kita karena kita melakukan pelanggaran, kita enggak akan punya alasan lagi. Kenapa? Karena Allah sudah utus siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana Allahu 'azizan fi mulkihi, dan Allah azza wa jal 'azizan fi mulkihi, maha kuat, maha mulia, fi mulkihi, dalam kerajaannya, wa hakiman fi tadbirihi, dan maha bijaksana dalam pengaturannya. Allah itu bijaksana dalam pengaturannya. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, disebutkan di ayat lain bahwa Rabbmu itu sekali-kali tidaklah mendzalimi hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengazab, tidak akan menghukum hambanya tanpa alasan, tanpa sebab. Allah hanya akan menghukum hambanya ketika ada sebab, ketika ada alasan. Apa sebab dan alasannya? Hamba tersebut melakukan pelanggaran. Kalau tidak, tidak akan Allah hukum. Ini menunjukkan bahwa Allah itu maha bijaksana. Ya. pelajarannya buat kita adalah jangan menuntut hak sebelum melakukan kewajiban. Kita harus lakukan kewajiban terlebih dahulu, baru kemudian kita tuntut apa yang menjadi hak kita. Jangan sampai kita hanya menjadi orang yang gemar menuntut hak tetapi malas melakukan kewajiban. Jangan sampai seperti itu. Kita ingin dihormati orang lain tapi kita tidak pernah menghormati orang lain. Kita ingin dimuliakan oleh orang lain tapi kita tidak pernah memuliakan orang lain. Enggak bisa begitu. Kalau kita ingin dihormati oleh orang lain, maka kita juga harus menghormati orang lain. Kalau kita ingin dimuliakan, maka kita juga harus melakukan hal yang sama. Kita sebagai makhluk, kita sebagai manusia harus pintar-pintar introspeksi diri. Saya terkesan dengan sebuah kalimat, ketika ada bom yang meledak di sampingmu, maka berpikirlah, jangan-jangan kamu sendiri yang menyalakan sumbunya. Jangan terburu-buru menyalahkan orang lain. Coba lihat diri sendiri dulu. Setiap ada masalah, oh ini gara-gara si Fulan, ini gara-gara si Alan. Kenapa tidak mengarahkan jadi telunjuk ke diri sendiri dulu? Jangan-jangan karena saya. Setiap ada problem, oh bukan saya, orang lain itu. Keliru, gak boleh begitu. Jadi berpikirlah bahwa jangan-jangan yang menyalakan sumbunya adalah justru kita sendiri sehingga bom meledak di samping kita. Ulah wakanyalahkeun batur. Sedikit-sedikit arahkan jadi telunjuk kepada orang lain. Oh si Fulan, oh si Alan. Coba sekali-kali jadi telunjuknya dibengkungkeun. Ulah kaluhur wae atuh. Ya. Jangan mengarahkan jadi telunjuk terlalu jauh. Arahkan dulu jadi telunjuk itu ke yang terdekat diri kita sendiri. Ya. Allah Subhanahu wa taala hakim fi tadbirihi, maha bijaksana dalam pengaturannya. Allah itu tidak akan menghukum hambanya tanpa sebab, tanpa alasan. Allah tegakkan hujah di tengah-tengah hambanya. Allah utus para rasul sehingga ketika hamba-hambanya melakukan pelanggaran, Allah hukum. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala banyak sekali pelajarannya untuk kita. Kita renungi, kita resapi, kita tadaburi. Agar kita semakin sadar bahwa kita harus terus memperbaiki diri dari hari ke hari. Jangan sampai lalai, jangan sampai lupa. Selanjutnya ayat yang ke-166. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik. Anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida. Namun Allah Subhanahu wa taala akan menjadi saksi terhadap apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmunya, dan para malaikat pun akan bersaksi, dan cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai saksi. Coba perhatikan tafsirnya. Qala iyakbur bikal yahudu wa ghayruhum ayyuhar rasul fallahu yashhadu laka bi annaka rasuluhu alladhi anzala alayhi al-Qur'an al-'azim anzalahu bi'ilmihi wa kadhalika al-mala'ikatu yashhaduna bi sidqi ma uhiya ilayka wa shahadatullah wahdahu kafiyah. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini ingin meyakinkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iyakbur dikal yahudu wa ghairuhum ayyuhar rasul. Jika orang-orang Yahudi dan selain mereka mengkufurimu wahai Rasul, fallah yashhadu laka, maka Allah lah yang akan menjadi saksi untukmu bahwasannya engkau itu adalah Rasulnya yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepadanya Al-Quranul Azim. Allah turunkan Al-Quran itu dengan ilmunya. Demikian juga para malaikat akan bersaksi bahwa apa yang telah diwahyukan kepadamu adalah sebuah kebenaran. Dan sesungguhnya di akhir ayat kata Allah, wa kafa billahi syahida. Persaksian dari Allah subhanahu wa ta'ala saja itu sudahlah cukup, ya. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala meyakinkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar tidak ragu, agar tidak perlu bimbang ketika ada sebagian orang yang mengkufuri, tidak percaya dengan risalah yang dibawanya. Jika ada orang-orang Yahudi dan selain mereka yang mengkufurimu wahai Rasul, maka Allah akan menjadi saksi bagimu. Lakinillah yashhadu bima anzala ilaika. Begitu dalam Al-Quran. Allah akan menjadi saksi bagimu bahwa engkau itu benar-benar Rasulnya yang Allah telah menurunkan Al-Quran kepadanya. Allah turunkan Al-Quran itu dengan ilmunya. Anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun. Bahkan para malaikat pun menjadi saksi soal benarnya apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadamu. Dan kalaupun tidak ada yang menjadi saksi, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang jadi saksi, maka itu sudah cukup. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi. Pelajarannya untuk kita, ada kalanya semua orang tidak mendukung kita. Semua orang tidak mendukung kita. Ada kalanya semua orang menyalahkan kita, padahal kita tidak melakukan kesalahan. Tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, cukuplah Allah yang menjadi saksi. Ini pelajaran pentingnya buat kita. Artinya, kita tidak perlu risau, kita tidak perlu khawatir. Sekalipun apa yang kita lakukan ini tidak dianggap di tengah-tengah manusia, kalau memang itu sebuah kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Dan Allah akan menjadi saksi akan hal itu. Inilah yang disebut dengan ikhlas. Lakukan segala sesuatu hanya untuk Allah. Tidak perlu menunggu pujian orang. Ya. Tidak perlu menunggu sambutan orang. Mau sendirian ataupun di saat banyak orang di sekitar kita, kalau yang akan kita lakukan adalah kebaikan, maka jangan pernah ragu untuk melakukannya. Ya. Jangan pernah ragu untuk melakukannya. Dapat sanjungan dari manusia atau tidak, bukan urusan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi saksi. Ya. Gak perlu menunggu-nunggu rekomendasi orang. Cukuplah Allah yang akan memberikan rekomendasi. Wa kafa billahi syahida. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala membimbing Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membimbing kita sebagai umatnya. Inilah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang akan menguatkan kita. Hanya ini yang akan menguatkan kita. Cukup Allah sebagai saksi. Selanjutnya ayat yang ke-167. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina kafaru wasaddu an sabilillah qad dhallu dhalalan ba'ida. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, mereka itu telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Tafsirannya, innal ladhina jahadu nubuwataka wa saddun nasa anil islam qad ba'udu an tariqil haq bu'dan syadidan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di ayat tadi, sesungguhnya orang-orang yang menentang kenabianmu, orang-orang yang menentang kenabianmu, enggak percaya dengan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang seperti itu keadaannya, dan orang-orang yang suka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dari Islam maksudnya, qad ba'udu, sungguh mereka telah jauh dari jalan yang benar, bu'dan syadidan, sangat-sangat jauh. Kalau jauh dari jalan yang benar, berarti ada dalam kesesatan. Sebab fama ba'dal haqqi illa dhalal. Enggak ada setelah yang benar itu kecuali kesesatan. Ya. Jadi kebenaran itu bukan pilihan. Tapi kebenaran itu sesuatu yang harus kita berpegang teguh dan komitmen dengannya. Ya. Ayat ini masih ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Setelah Allah meyakinkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan menjadi saksi baginya, para malaikat pun akan menjadi saksi baginya. Kemudian di ayat ini Allah jelaskan bahwa orang-orang yang menentang, orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari Islam, mereka itu telah jauh dari jalan yang hak. Nah. Ayat yang ke-168 setelahnya, qala Allah ta'ala, innal ladhina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqan. Sesungguhnya orang-orang kafir Dan orang-orang yang zalim, Allah itu tidak akan memberikan ampunan kepada mereka, dan Allah pun tidak akan menunjukkan jalan kebenaran kepada mereka. Tafsirannya, innal ladzina kafaru billahi wa bi rasulihi wa zalamu bi istimrarihim 'alal kufri lam yakunillah liyaghfira dhunubahum wa la liyadullahum 'ala tariqin yunjihim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan di ayat ini bahwasanya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang zalim dengan terus-terusan tetap eksis di atas kekufuran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa mereka, dan Allah pun tidak akan menunjukkan kepada mereka jalan yang akan menyelamatkan mereka. Tariq yunjihim. Kalau sudah seperti ini keadaannya, maka khasirat dunia wal akhirah, rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Kalau Allah tidak mengampuni dosa, Allah tidak akan menunjukkan jalan keselamatan, maka jelas ini kerugian yang sesungguhnya. Ampunan Allah itu adalah sesuatu yang terus kita harapkan, dan hidayah, petunjuk Allah agar kita selamat, ini juga hal yang tidak henti-hentinya kita minta. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Maka kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah, kita ingin mendapat hidayah, mendapat petunjuk kepada sesuatu yang akan membuat kita selamat, ikuti syariat Allah, ikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya ayat yang ke-169. Illa tariqa jahannama khalidina fiha abada wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Di ayat yang sebelumnya tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan bahwa Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka jalan yang akan menyelamatkan mereka. Kemudian dilanjut, illa tariqa jahannam, kecuali jalan yang akan menuju jahannam. Khalidina fiha abada, karena mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, dan itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafsirannya, illa tariqa jahannam, gak ada jalan keselamatan yang akan Allah tunjukkan kepada mereka kecuali jalan menuju apa? Jahannam. Kalau jalan menuju jahannam jelas bukan jalan keselamatan, jalan kecelakaan. Illa jahannam, kecuali jalan yang menuju jahannam, makithina fiha abada, mereka dicap akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan itu sangatlah mudah bagi Allah. Kenapa sangat mudah bagi Allah? Fala yu'jizuhu syai'un, sebab tidak ada sesuatu pun yang membuat Allah tidak berdaya dan tidak sanggup. Allah Maha Mampu, Allah Maha Kuasa. Wallah 'ala kulli syai'in qadir. Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu, sehingga enggak ada yang membuat Allah tidak berdaya, tidak ada yang akan membuat Allah tidak sanggup melakukan sesuatu. Makanya Allah katakan dzalika 'alallahi yasira, itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian ayat yang ke-170, ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqq min rabbikum fa'aminu khairal lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'akumur rasulu bil haqq, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dengan membawa kebenaran, mir rabbikum, dari Rabb kalian. Fa'aminu khairal lakum, kalian beriman kepadanya, itu lebih baik bagi kalian. Wa in takfuru, tapi kalau kalian kufur, maka sesungguhnya hanya milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Wa kana Allahu 'aliman hakima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Perhatikan tafsirnya, qala ya ayyuhan nas qad ja'akum rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil Islam wa dinil haq min rabbikum. Di ayat ini Allah menghimbau semua manusia tanpa terkecuali. Allah panggil semua manusia, Allah ingatkan mereka, ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, qad ja'akum rasuluna Muhammad, telah datang kepada kalian rasul kami yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan Islam, membawa Islam, agama yang benar, yang datang dari Rabb kalian. Ini yang dimaksud dengan bil haqqi mir rabbikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dengan membawa kebenaran yaitu Islam, din yang hak dari Rabb kalian. Fasaddiquhu wattabi'uhu, maka benarkan dia dan ikuti dia. Fa innal imana bihi khairun lakum, sebab beriman kepadanya adalah menjadi kebaikan bagi kalian. Wa in tusirru ala kufrikum, tapi kalau kalian tetap terus-terusan di atas kekufuran kalian, fa innallaha ghaniyun ankum wa an imanikum, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tercukupkan dari kalian, wa an imanikum, dan tercukupkan dari iman-iman kalian. Artinya kalau kalian tetap dalam keadaan kufur, itu tidak merugikan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah itu pada dasarnya tidak butuh kepada kalian. Li'annahu malikun ma fis samawati wal ard. Sebab Allah itu yang merajai langit dan bumi. Makanya di ayat tadi dikatakan fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Sesungguhnya hanya milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Allah yang merajai, Allah yang memiliki semua apa yang ada di langit dan di bumi. Wa kana Allah 'aliman bi aqwalikum wa af'alikum, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui tentang semua ucapan kalian dan perbuatan kalian. Hakiman fi tasyri'ihi wa amrihi, dan Allah itu Maha bijaksana dalam seluruh syariat-syariatnya dan perintah-perintahnya. Hal yang patut untuk kita perhatikan adalah fa idza kanatis samawati wal ardu qad khadu'ata lillahi ta'ala qawnan wa qadran khudu'a sa'iri mulkihi fa aula bikum an tu'minu billahi wa bi rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bil Qur'an alladhi anzalahu alaihi. Kalau seandainya langit dan bumi, langit yang begitu besar, bumi yang begitu besar, yang tidak masuk di akal kita bagaimana cara menciptakannya, kalau langit dan bumi yang seperti ini saja keduanya tunduk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala seperti ketundukan seluruh makhluknya, fa aula bikum an tu'minu billahi wa bi rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang lebih utama bagi kalian adalah beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan langit dan bumi itu berapa hari? 7 hari. Ya. Ini menggambarkan betapa besarnya ciptaan langit dan bumi ini. Keduanya tunduk. Tunduk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau langit dan bumi saja tunduk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu besar penciptaannya, tentu kita lebih utama untuk tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, beriman kepadanya dan beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta beriman kepada Al-Qur'an yang telah Allah turunkan kepadanya. Wa antanqadu lidzalika syar'an hatta yakuna al-kaun kulluhu khadi'an lillahi qadran wa syar'an. Dan hendaknya kalian patuh kepadanya, ya, sehingga seluruh alam semesta juga tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil ayati dalilun ala umumi risalatin nabiyillah wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di ayat ini juga ada dalil secara tidak langsung yang menjelaskan tentang keumuman risalah Nabi Allah, Nabi kita dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ayat ini diawali dengan seruan Allah untuk seluruh manusia, ya ayyuhan nas. Allah tidak hanya menyeru orang-orang Arab, ya. Allah tidak hanya menyeru sebagian golongan manusia, tapi semuanya diseru oleh Allah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian seorang rasul, yakni Muhammad. Ini menunjukkan bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Ya. Ila jami'i tsaqalain, ke seluruh jin dan manusia. Inilah keterangan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang Rasul kita. Kita wajib beriman kepadanya dengan sebenar-benarnya dan wajib mengimani Al-Quran yang telah Allah turunkan kepadanya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.